mensucikan sifat Allah dari seluruh keburukan, tapi tidak meniadakan sifat tersebut. Nah, ini selamat kita akan dari sifat-sifat Allah. Misalkan dalam surat Asy-Syura ayat 11, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Allah tidak ada yang semisal dengannya. Tetapi Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Wah, Ustaz, kalau Allah Maha mendengar berarti Allah seperti manusia? Enggak. Kita tetapkan Allah Maha mendengar, tapi tidak seperti manusia. Ini namanya isbat bila tamtsil, menetapkan tapi tidak memisalkan. Pendengaran Allah tanpa kekurangan, sempurna, tidak seperti pendengaran makhluk. Ini namanya tanzih bila ta'til. Artinya mensucikan pendengaran Allah tetapi tidak meniadakannya. Allah pendengaran, mendengar segala sesuatu. Bahkan yang di dalam lautan Allah mendengar. Yang di atas langit Allah mendengar. Yang di bumi Allah mendengar. Subhanallah. Ya. Nah, itu cara agar kita, jadi apapun yang Allah sifati di dalam Al-Quran, kita tetapkan. Dan apapun yang Allah tidak sifati di dalam Al-Quran, kita tidak tetapkan. Begitu. Barang siapa yang berbicara tentang sifat dan nama-nama Allah tanpa ilmu, maka dia sudah berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Kemudian, Syekh mengatakan, ini contoh yang lain. Dari membicarakan tentang Allah tanpa ilmu, Syekh berkata, "Wa man qala inna Allah ahalla kadza aw harrama kadza aw amara bi kadza aw nahaa 'an kadza bighairi basira faqad qala 'ala Allahi bila ilmin." Barang siapa yang menyangka bahwa Allah memiliki ta'afan, kelewatan saya. Wa man za'ama anna lillahi niddan wa authanan taqarraba min 'abdiha man 'abadaha min Allah faqad qala 'ala Allahi bila ilm. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah memiliki tandingan, dapat, yang mempunyai buku dapat, ya. Barang siapa yang menyangka bahwa Allah memiliki tandingan dan patung-patung yang akan mendekatkan orang-orang yang menyembahnya kepada Allah, sesungguhnya ia telah mengatakan terhadap Allah dengan tanpa dasar ilmu. Apa maksudnya ini? Termasuk mengucapkan tentang Allah tanpa ilmu adalah Allah memiliki perantara, yang dengan perantara tersebut akhirnya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sama seperti orang berkata, "Ulun ini banyak dosa, Ustadzai. Makanya ulun pergi ke kuburan si fulan wali saleh ini, sehingga nanti karena saya banyak dosa, maka orang yang ada di kuburan ini mendekatkan doa saya kepada Allah. Rasa-rasanya tidak pantas saya langsung berdoa kepada Allah." Nah, ini keliru. Ya. Ini namanya kalau yang seperti ini membicarakan tentang Allah tanpa ilmu. Ini contoh yang kedua. Menyatakan Allah punya sekutu. Allah punya teman. Yang mana dengan teman tersebut bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang musyrik. "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah kepada mereka, tetapi mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ya, jadi kadang orang, Pak, pergi ke tempat-tempat yang dianggap berkah. Misalkan kuburan wali si fulan, kuburan sunan fulan. Ketika ditanya, "Pak, kenapa enggak berdoa di masjid aja? Atau enggak berdoa di rumah? Karena kalau saya berdoa di sini, lebih kabul. Lebih dikabulkan oleh Allah." Ini namanya, kenapa, Pak, lebih dikabulkan? Apakah masjid lebih kalah kedudukannya dengan kuburan? Maka orang ini mengatakan, "Enggak. Bukan kita mengalahkan kuburan. Bukan kita mengalahkan masjid. Tetapi yang dikubur ini kan wali saleh. Kemudian yang dikubur ini kan sunan yang saleh. Maka kita ingin mendekatkan diri kepada mereka, nanti doa kita disampaikan oleh mereka. Karena mereka hamba-hamba Allah. Maka ini berbicara tentang Allah tanpa kebenaran. Bukankah Allah langsung memintahkan kita untuk minta langsung kepadanya? Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni. Rabb kalian berdoa, berfirman, berdoalah kalian kepadaku. Astajib lakum. Niscaya aku kabulkan bagi kalian. Langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, Ustaz, berarti tidak ada yang namanya tawasul. Bukan tidak ada, tapi tawasulnya yang Anda lakukan keliru. Ya. Tawasulnya yang Anda lakukan adalah keliru. Tawasul yang diperbolehkan dengan menyebutkan nama-nama Allah ketika berdoa. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Atau dengan menyebutkan amal salih ketika berdoa, wa innana amanna faghfir lana. Kami telah beriman ya Allah, maka ampuni kami. Boleh. Atau dengan meminta orang yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah untuk kita. Itu tawasul yang saleh, yang benar. Adapun tawasul kepada kuburan yang sudah meninggal, maka ini tidak benar. Menganggap berdoa di kuburan atau di tempat-tempat yang dianggap berkah lebih utama dibandingkan berdoa di dalam masjid. Nah, ini tidak benar. Ya, ini namanya menyatakan Allah punya sekutu. Ah, Ustaz, Allah itu kan tinggi derajatnya. Saya ini hamba yang banyak dosa. Sebagaimana presiden lah, kena mungkin kita langsung ketemu. Rakyat biasa mana bisa ketemu. Ya, melalui protokolernya, melalui menteri-menterinya, sehingga kita bisa ketemu. Maka berarti, oh, berarti Anda memang benar-benar berbicara tentang Allah tanpa pengetahuan. Anda sudah menyamakan Allah dengan presiden. Allah tidak sama Subhanahu wa taala dengan presiden. Ya, ini namanya. Jadi langsung berdoa kepada Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib" Ujibu da'wata da'i idza da'a. Falyastajibu li wal yu'minu bila'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku akan mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Lihat, kepadaku. Hah? Ini perhatikan. Jadi bukan berarti di dalam ajaran Islam enggak ada tawasul. Enggak ada. Tapi caranya berbeda. Dan itu cara yang terbenar. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau berdoa, apakah beliau pergi ke kuburan dulu? Kuburan siapa? Yang lebih utama kuburan siapa dibandingkan kuburan Rasulullah? Enggak ada. Enggak ada manusia yang lebih utama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling utama. Apakah kemudian beliau pergi ke kuburan seseorang agar bisa berdoa? Enggak ada. Beliau langsung berdoa kepada Allah. Jadi termasuk membicarakan tentang Allah adalah menganggap tidak pantas berdoa langsung tetapi melalui perantara. Nah, ini tidak benar. Baik. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, وَمَنْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ كَذَا أَوْ حَرَّمَ كَذَا أَوْ أَمَرَ بِكَذَا أَوْ نَهَا عَنْ كَذَا بِغَيْرِ بَصِيرَ فَقَدْ قَالَ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ. Barang siapa yang berkata, sesungguhnya Allah telah menghalalkan ini, atau mengharamkan yang itu, atau memerintahkan kepada yang ini, atau melarang dari yang itu tanpa ilmu, padahal tidak demikian, maka sesungguhnya ia telah mengatakan terhadap Allah dengan tanpa dasar ilmu. Nah, ini ngasih fatwa. Hati-hati yang membicarakan tentang permasalahan agama. Jangan membicarakan permasalahan agama kecuali orang yang pantas berbicara tentangnya. Lebih baik diam. Belajarlah diam untuk berbicara tentang agama. Lebih baik belajar mengatakan saya tidak tahu untuk perkara agama. Ya, ini biasanya kadang-kadang penyakit manusia, Pak. Kalau sudah dianggap dudukannya atas, kemudian dipojokkan, hendak menurunkan supan, maka akhirnya terpaksalah berpura-pura. Ya, terpaksalah berpura-pura. Akhirnya dhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an min suduril ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari para hati para ulama. Langsung seketika ya, orang yang berilmu akhirnya jadi bodoh. Enggak. Walakin biqabdil ulama, akan tetapi dengan mewafatkan para ulama. Para ulamanya diwafatkan oleh Allah. Hatta idza lam yubqi aliman, karena wafatnya para ulama, tidak ada satu ulama pun yang tersisa. Kalau sudah tidak ada satu ulama pun yang tersisa, tetapi manusia kan masih harus menjalani aktivitas beragamanya, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, harus selalu ada. Maka apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang mengambil orang-orang yang bodoh sebagai orang yang berbicara agama. Fadhallu wa dhallu. Fasu'ilu bighairi ilm fa'aftau. Maka mereka ditanya tentang permasalahan agama. Fa'aftau bighairi ilm. Fadhallu wa dhallu. Akhirnya mereka jawab. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Sama seperti, saya beri contoh realnya, Pak ya. Si Ustadz ini, mungkin orang mengira, suka puasa sunnah, suka sholat malam. Ketika ditanya, padahal hari itu si Ustadznya kada puasa. Ketika ditanya, Ustadz, puasa kalau pin hari ini? Terdiam Ustadznya. Hendak mengatakan kada supan. Dan ini termasuk penyakit hati. Ya. Hendak mengatakan kada supan karena sudah dianggap orang yang ahli ibadah, orang yang wah, tidak ada kekurangan, menurunkan derajat diri sendiri itu malu. Nah, ini hati-hati para ikhwah sekalian. Ini penyakit hati. Ya sudah, saya enggak puasa, kan selesai. Orang kemudian melihat, ustadznya ternyata enggak puasa ya. Enggak puasa sunnah. Lalu, sholat, kenapa emang? Ya sudah, itulah kemampuan dia. Anda yang berpuasa, ya walhamdulillah. Ya, tapi bapak, ibu, saudara. Biasanya seperti itu. Orang tua dipojokkan dengan anaknya. Gitu juga. Ya. Akhirnya tidak mau menerima nasihat dari anaknya. Biasanya ini penyakit orang-orang yang berada di atas. Manajer, bos dipojokkan oleh pegawai biasanya. Seperti itu juga. Malu untuk mengakui kesalahan. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka suami dipojokkan oleh istrinya. Padahal istri tidak memojokkan. Ini juga seperti itu. Ya. Maka bapak ibu saudara saudari hanya yang berhati bersih yang mau mengakui kesalahan. Atau tanda hati bersih adalah orang yang suka mengakui kesalahan jika memang dia salah. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Jadi berbicara tentang ilmu hati-hati. Itu membicarakan tentang Allah. Makanya ada kitab berjudul I'lamul Muwaqqi'i yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah. Artinya apa? Pemberian tanda untuk orang-orang yang menandatangani atas nama Allah. Para ulama itu adalah penanda tangan atas nama Allah. AN-nya Allah. Kenapa? Karena dari mulut mereka kita tahu halal haram. Dari mulut mereka kita tahu sunnah bid'ah. Dari mulut mereka kita tahu tauhid syirik. Dari mulut mereka kita tahu ini makruh, ini sunnah, ini haram, ini mandub. Maka jangan berani-berani menandatangani atas nama Allah. Kalau kada hendak ketulahan. Ya. Yang mengatakan ini haram, ini halal, itu namanya secara tidak langsung adalah apa? Menandatangani atas nama Allah. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya sebagian manusia, ya, dan ini trik iblis, kehendakan benar jadi ustaz tuh. Mengasih fatwa itu suka sekali, tapi giliran untuk masalah kesehatan dunia, perkara dunia, tidak berani maju satu senti pun. Mobil rusak, kan ayah mengiyo bengkel, kedua ini mengungkap kapnya aja rewani. Kenapa masalah agama begitu lancarnya dia? Maka hati-hati. Hancur mobil tidak ada apa-apanya dengan hancur agama. Yang kita kasih fatwa halal, haram, makruh. Maka kadang-kadang pinanya menurutku haram bang toh. Pinanya ya, tidak ada hukum Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka hati-hati. Belajarlah untuk mengatakan saya tidak tahu. Apalagi contoh yang seperti yang tadi yang saya ucapkan bahwa dipojokkan, dia dianggap sebagai orang berilmu, maka para sahabat dahulu kalau ditanya, tanya aja si fulan, tanya aja. Nah, itu biasa kan. Ya. Orang enggak ada tahu masalah itu. Tanya aja gini, nang lain. Dan indah mengatakan seperti itu. Ya. Ulun pribadi kalau boleh cerita, bukan banyak SMS. Kan kadang-kadang ada waktu tertentu ulun jawab SMS. Misalkan sore atau ketika nunggu di bandara ulun jawab SMS. Mengatakan perasaan pribadi, pengalaman, mengatakan saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Itu indah sekali. Terasa ada beban yang sudah kita letakkan. Sudah. Saya tidak tahu, silakan cari yang lain jawabannya. Anda tidak dituntut untuk menjawab semua pertanyaan. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man afta bi kulli ma su'il fahuwa majnun. Barang siapa yang memberi fatwa dengan setiap pertanyaan yang ditanyakan kepadanya, dia orang gila. La yuhitu bihi ilman illallah. Tidak ada yang mencakup seluruh ilmu pengetahuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kalau kita tidak mengatakan kalau tidak berkata-kata tentang ilmu agama, kita mengatakan tidak tahu kemudian kita tercela? Enggak, di situ malah nilai poin penting. Usahakan. Ya, terutama yang masjid jamaah Masjid Imam Syafi'i dibiasakan mengatakan saya tidak tahu. Kalau dalam masalah agama jangan sampai berbicara yang dia tidak tahu. Mendingan diam. Kalau tahu silahkan berbicara. Kalau tidak tahu lebih baik diam. Nah, ulun kada tahu am itu. Selesai. Karena berbicara tanpa Allah digandengkan oleh Allah dengan fahsya. Coba lihat. Bukan fahsya dosa besar. Ya, berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosa besar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Orang ada kadang-kadang, Pak. Saya jujur saja, dalam ilmu perfatwaan kadang pertanyaan sama dari A dari B, tapi jawaban beda karena maslahat yang dituntut. Jawaban beda. Pertanyaan sama dari dua orang, A dan B. Tapi yang satu dijawab begini, yang satu dijawab begini. Kenapa? Karena ada maslahat di belakang yang ini, ada maslahat di belakang yang itu. Jadi hati-hati berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah dijanjikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi tadi, fadhallu wa adhallu, sesat dan menyesatkan. Kalau sesat sendiri, Pak, kada apa-apa. Menyesatkan. Makanya waktu malam Senin yang lalu jadwal saya paketan di Baitul Hikmah, salah satu yang memicu ya untuk tegas dan keras waktu itu adalah menyesatkan. Broadcast-broadcast yang dia tidak paham itu hadisnya lemah, yang dia tidak tahu bahwa itu kisah hanya sebuah kisah dongeng, enggak boleh disebarkan karena menyesatkan. Ya, menyesatkan. Maka hati-hati berbicara tanpa ilmu tentang ini haram, ini halal, ini makruh. Pinanya setengah pang tuh haramnya. Maka apa tuh setengah? Allah. Ya, hati-hati. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, terutama Pak, terutama perkara-perkara yang umum. Yang kalau kita berucap kaum muslim kebanyakan, mayoritas akan mengerjakannya. Oh, ini hati-hati. Ini tidak berfatwa ini kecuali ulama besar. Seperti masalah jihad. Jangan ngomong masalah jihad seenaknya. Seperti masalah darah kaum muslim, maka hati-hati benar. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan, "Wa man qala Allahu khalaqa hadha as-sinfa min al-makhluqati lil 'illati al-fulaniyah bila burhanin lahu bidzalik faqad qala 'ala Allahi bila ilm." Barang siapa yang berkata sesungguhnya Allah sudah ini. Nah, tadi. Dan barang siapa yang berkata bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan kelompok tersebut dari makhluk karena maksud kepentingan si fulan tanpa keterangan yang jelas tentang hal itu, sesungguhnya ia juga telah mengatakan terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Ini juga termasuk pembicaraan tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Kita lanjut. Kemudian, waman a'zamal qawla 'ala Allah bila ilmin an yata'awwal muta'awwilu kalamahu aw kalama rasulih 'ala ma'anin istalaha 'alaihi ta'ifatun min tawa'ifid dalal thumma yaqul inna Allah arada فَالْقَوْلُ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ مِنْ أَكْبَرِ الْمُحَرَّمَاتِ وَأَشْمَلِهَا وَأَكْبَرِ طُرُقِ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَدْعُو إِلَيْهَا فَهَذِهِ طُرُقُ الشَّيْطَانِ الَّتِي يَدْعُو إِلَيْهَا هُوَ وَجُنُودُهُ وَيَبْذُلُونَ مَكْرَهُمْ وَخِدَاعَهُمْ أَلَا إِغْوَاءِ الْخَلْقِ بِمَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ. Artinya, dan di antara hal yang paling besar dalam mengatakan terhadap Allah tanpa dasar ilmu adalah seorang mentakwilkan firman Allah. Termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu adalah menafsiri firman Allah seenaknya. Seperti dulu, Pak. Ada di Indonesia seorang nabi ya, mengaku nabi. Ketika ditanya oleh media massa, kenapa engkau mengaku nabi? Apa dalilmu dari Al-Quran dan Sunnah? Dia mengatakan, likulli ummatin rasul. Setiap umat mempunyai rasul. Maka umat Islam di Indonesia, rasulnya saya. Itu pemahaman dia. Masa ada nabi namanya Ateng? Ada engnya itu gimana coba? Ya enggak cocok. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pemahaman yang dia pahami sendiri tentang Al-Qur'an. Ini berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ya, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sabda Rasulullah terhadap beberapa arti yang dijadikan sebagai istilah bagi sekelompok orang dari kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian ia berkata bahwa Allah menghendaki makna tersebut. Atau berbicara tentang hadis Nabi tanpa dasar ilmu pengetahuan. Ya, bahwasanya yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kelompok ini sebenarnya dalam hadis itu. Padahal tidak demikian. Nah, ini hati-hati. Ya, ini hati-hati. Seperti misalkan ada kelompok kelompok-kelompok yang sesat. Kemudian mereka mengatakan, ini hadis ditujukan untuk kami. Makanya kami berkelompok seperti ini. Padahal itu tidak ada penafsirannya seperti itu sama sekali. Maka ini tidak boleh ya, dikatakan seperti ini. Karena termasuk berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, penulis kemudian mengatakan, rahimahullah ta'ala, oleh karena itu, mengatakan terhadap Allah dengan tanpa dasar ilmu adalah termasuk dosa yang paling besar dan paling menyeluruh keharamannya. Sebelum saya lanjutkan itu, seperti orang Syiah, rahimahullah. Mereka mengaku-ngaku dengan tafsiran mereka sendiri bahwa yang diinginkan oleh Allah adalah ini. Misalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menerima bendera sebagai pemimpin perang, mereka menafsiri itu berarti kepemimpinan setelah Abu Bakar sepeninggal Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ini contoh menafsiri ayat Quran atau hadis Rasul dengan seenaknya tanpa kebenaran. Ini namanya berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Ya. Oleh karena itu mengatakan terhadap Allah dengan tanpa dasar ilmu adalah termasuk dosa yang paling besar dan paling menyeluruh keharamannya dan jalan syaitan yang paling jitu yang disuruhkan kepadanya. Nah, ingat ini. Ini salah satu jalan syaitan. Berbicara tentang nama Allah, sifat Allah tanpa kebenaran, itu langkah syaitan. Kemudian juga membicarakan halal haram tanpa dalil, itu langkah syaitan. Kemudian juga menjadikan sekutu bagi Allah, itu langkah syaitan. Ya. Kemudian menyematkan atau menafsiri hadis tersendiri, ya, tafsir tersendiri, tanpa ada dasar ilmu dari ulama-ulama salafus saleh, maka ini adalah berbicara tentang Allah tanpa kebenaran. Dan itulah trik-trik iblis. Itulah trik-trik iblis. Inilah jalan-jalan syaitan dan bala tentaranya yang menjadi sasaran seruannya. Mereka berusaha mengarahkan segala makar dan tipu daya mereka dalam memperdaya makhluk terhadap apa yang telah ditetapkan atasnya. Itu salah satu gangguan syaitan, itu bukan hanya nyuruh ayo kamu berzina, mencuri, minum khamar, membunuh, tidak. Termasuk gangguan syaitan adalah mengganggu syaitan agar berbicara tentang Allah tanpa kebenaran, tanpa dalil. Kita lanjutkan. Wa ammallahu ta'ala fa innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. فَلْيَنْظُرِ الْعَبْدُ نَفْسَهُ مَعَ أَيِّ الدَّاعِيَيْنِ هُوَ وَمِنْ أَيِّ الْحِزْبَيْنِ أَتَتَّبِعْ دَاعِيَ اللَّهِ الَّذِي يُرِيدُ لَكَ الْخَيْرَ وَالسَّعَادَةَ وَالدُّنْيَا الدُّنْيَوِيَّةَ وَالْأُخْرَوِيَّةَ الَّذِي كُلُّ فَلَاحِ كُلُّ الْفَلَاحِ بِطَاعَتِهِ وَكُلُّ الْفَوْزِ فِي خِدْمَتِهِ وَجَمِيعُ أَرْبَاحِ مُعَامَلَةِ الْمُنْعِمِ bin ni'ami adh-dhahira wal batinah alladhi la ya'muru illa bil khair wa la yanha illa 'anil syarr am tattabi' da'iya asy-syaitan alladhi huwa aduwwul insan alladhi yuridu laka syarra wa yas'a bi juhdihi ala ihlakika fid dunya wal akhirah alladhi kullu syarri fi ta'atihi wa kullul khusrani fi wiladatihi alladhi fi wilayatihi alladhi la ya'muru illa bi syarrin wa la yanha illa an khairin. Nah, ini sekarang kita melihat bedanya apabila Allah memerintah dengan bedanya apabila syaitan yang memerintah. Lihat ya. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya dia telah memerintahkan kepada keadilan. Ini kalau perintah Allah. kebajikan. Ini kalau perintah Allah. Memberi nafkah kepada sanak famili, ini perintah Allah. Dan melarang dari kekejian, ini perintah Allah. Kemungkaran dan kesewenang-wenangan. Ya, ini perintah Allah. Selalu perintah Allah menunjukkan kepada kebaikan. Oleh karena itu seorang hamba perlu memperhatikan seruan dan kelompok mana yang ia pilih. Dia ngikut mana? Ngikut seruan Allah atau ngikut seruan syaitan? Kalau ngikut seruan Allah, maka berarti dia akan mendapatkan kebaikan, keadilan, kebajikan, mencari nafkah, dan semisalnya. Apakah engkau akan mengikuti seruan Allah yang hanya menghendaki kebaikan? Ini satu. Dan kebahagiaan dunia akhirat bagimu? Dua. Di mana segala keberhasilan adalah dengan mentaatinya? Ini tiga. Ini orang yang mengikuti Allah seperti ini. Seluruh kemenangan adalah dalam melayaninya. Empat. Dan semua keuntungan adalah dalam bermuamalah terhadap zat yang memberikan rezeki dengan rezeki-rezeki yang hal lahir maupun yang batin. Lima. Zat yang tidak memerintahkan kecuali kepada kebaikan, tidak melarang kecuali dari kejahatan. Ini kalau kita mengikuti perintah Allah seperti itu. Ya. Semua yang diperintahkan oleh Allah kebaikan. Nah, kita ikut mana? Perintah Allah kah atau perintah syaitan? Perintah syaitan bagaimana? Ataukah kau mengikuti seruan syaitan yang merupakan musuh dari musuh yang hanya menghendaki keburukan. Musuh dari manusia yang hanya menghendaki keburukan bagimu. Itu seruan syaitan. Yang berusaha dengan segala upayanya dalam menghancurkan dirimu di dunia maupun di akhirat. Ini, kita tinggal ikut mana? Makanya para ulama mengatakan, Pak, kalau tidak menyembah syaitan, pasti menyembah Allah. Atau kebalikannya, kalau tidak menyembah Allah, pasti menyembah syaitan. Sama seperti perkataan Imam Syafi'i, "An-nafsu illam tashtaghilhu bilhaq, akha ashghalatka bilbatil." Diri ini, kalau tidak disibukkan dengan kebaikan, pasti disibukkan dengan keburukan. Enggak ada yang ketiga. Ya, enggak ada yang ketiga. Kalau tidak disibukkan dengan ibadah, pasti disibukkan dengan maksiat. Kalau tidak disibukkan dengan maksiat, pasti sedang beribadah. Tidak ada yang ketiga. Selalu seperti itu. Ya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Di mana segala keburukan adalah dalam mentaatinya dan segala kerugian dalam bersikap loyal terhadapnya. Nya di sini iblis dan syaitan. Yang tidak memerintahkan kecuali kepada keburukan dan tidak melarang kecuali dari kebaikan. Makanya para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah ciri khas ajakan syaitan. Ciri khas ajakan syaitan, la ya'muru illa bisyarrin wa la yanha illa an khairin. Dan tidak mencegah kecuali dari kebaikan. Jadi ciri khas ajakan Allah, lihat ya, ciri khas ajakan, ajakan Allah perhatikan, la ya'muru illa bil khair wa la yanha illa anisyar. Artinya tidak memerintah kan kecuali kebaikan dan tidak melarang kecuali keburukan. Ini ciri khas ajakan Allah. Ciri khas ajakan syaitan, ya, bahasa Arabnya la ya'muru illa بالشر ولا ينهى إلا عن الخير. Kebalikannya, tidak memerintahkan kecuali keburukan. Ya. Dan tidak melarang kecuali kebaikan. Ini ciri khas ajakan Allah dibanding dengan ciri khas ajakan syaitan. Kemudian di sini penulis mengatakan, kemudian Allah Ta'ala mengabarkan tentang kondisi orang-orang yang musyrik apabila diperintahkan untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan, apa yang telah diturunkan oleh Allah terhadap Rasulnya dari penjelasan yang telah berlalu. Niscaya mereka akan membenci hal itu dan mereka akan berkata, ya, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzal ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi abaana. Kebiasaan orang-orang musyrik kalau sudah dinasihati, ya sudah, kami dari dulu seperti ini, tidak mau menerima nasihat. Ya, ini kebiasaan orang-orang buruk, tidak mau menerima nasihat. Sudahlah, kelakuan saya juga memang seperti ini, sudah, enggak bisa, harus diterima nasihatnya. Tsumma akhbara ta'ala an halil musyrikin idza umiru bittiba'i ma anzalallahu ala rasulih mimma taqaddam wasfahu raghibu an dzalik. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Mereka merasa cukup hanya mengikuti nenek moyang mereka dan mereka tidak membutuhkan untuk beriman kepada para nabi. Ya. Faktafu bitaqlidil aba wa zahadu fil imani bil anbiya. Wa ma hadza fa abahum ajhalun nas. Padahal nenek moyang mereka itu adalah orang-orang yang paling bodoh dan paling sesat. Wa asyadduhum dhalalan, paling sesat. Wa hadhihi syubhatun li raddil haqqi wa hiya. Syubhat ini sangatlah lemah untuk menolak kebenaran. Fa hadza dalilun ala i'radihim 'anil haqq. Ini semua adalah tanda tentang berpalingnya mereka dari kebenaran. Wa raghbatuhum 'anhu, dan kebencian mereka terhadap kebenaran tersebut. Wa adamu insafihim, serta mereka tidak adanya sikap adil pada diri mereka. Falau hudu li rusydihim wa hasuna qasduhum lakana alhaqqu wal qasd. Sekiranya mereka diberikan hidayah dan kehendak yang tulus, pasti kebenaran itulah yang menjadi target. Ya. Wa lakana alhaqqu wal qasd wa man ja'ala alhaqqa qasdahu وَوَازَنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ قَطْعًا وَاتَّبَعَهُ إِنْ كَانَ مُنْصِفًا. Karena barang siapa yang menjadikan kebenaran itu sebagai targetnya, lalu menimbang-nimbang kebenaran itu dengan yang lainnya, akan jelaslah baginya kebenaran itu secara pasti. Lalu ia akan mengikutinya bila ia bersikap adil. Penyakit manusia apa? Tidak mau mengakui kesalahan. Senantiasa ngeyel dalam kebatilan. Tidak mau mencari kebenaran. Padahal kalau cari kebenaran itu pasti dapat. Contoh Pak, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Kalau mencari kebenaran pasti dapat. Ya. Kalau dinasehati, fulan tidak boleh. Ini adalah perbuatan bid'ah. Belum pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Maka kalau orang tersebut ingin kebenaran pasti dapat. Pasti apa? Dapat. Tetapi susah dia untuk menerima. Kenapa? Karena di dalam hatinya dari pertama susah untuk menerima kebenaran. Banyak kan orang-orang yang bertobat kepada Allah, yang asalnya mungkin dia beragama Nasrani, bahkan pendakwah di agama Nasrani. Karena yang didahulukan mencari kebenaran, akhirnya dapat. yang asalnya mungkin kepala orang-orang yang melakukan perbuatan bid'ah, tempat rumah apa rumahnya dijadikan tempat untuk melakukan perbuatan bid'ah. Kalau dia mencari kebenaran, insya Allah dapat. Cuma ini sulit. Orang yang mencari kebenaran ini sulit. Ya, makanya bersyukurlah ketika Anda sudah dapat kebenaran tersebut dan pertahankan. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Silahkan Bapak. Agak maju sedikit Pak, biar gak. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah oleh para sebelumnya Ustaz. Jazakallah. Yang Anda tanyakan berkaitan dengan mengatakan Allah tentang Allah tanpa ilmu, apa itu termasuk sebuah kekufuran? Barakallahu fiik. Tentang apa? Mengatakan Allah tanpa ilmu, apakah termasuk sebuah kekufuran? Sebuah kekufuran. Tergantung, Pak. Kalau yang dia katakan tentang Allah tanpa ilmu itu mengeluarkan dari Islam, keluar dia. Tapi kalau tidak, maka tidak keluar. Hanya sebuah kefasikan. Tergantung. Jadi apa dulu yang dia katakan tentang Allah tanpa ilmu? Apakah dia merubah hukum Allah? Dan kalau dia merubah, apakah kemudian dia tahu itu dia sedang merubah, dia sengaja, maka ini sebuah kekufuran. Kalau sengaja, kalau tidak, maka ya dia dinasehati, kemudian dia suruh bertobat kepada Allah. Ya, jadi tergantung kesalahannya apa. Mengatakan tentang Allah, tentang apa dulu? Ya, tanpa ilmu, tentang apa dulu? Kalau mengatakan tentang Allah tanpa ilmu, misalkan, ini halal padahal itu diharamkan oleh Allah, ini haram padahal itu dihalalkan oleh Allah, dan dia sengaja itu, dia sengaja seperti itu, dia tahu itu keliru, maka itu keluar dari Islam. Bisa dipahami ya Pak? Silakan. Assalamualaikum. Bismillah. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Afikum barak. Di luar konteks Ustaz, tapi urgen gitu, jadi ditanyakan. Kalau dahulu mungkin belum diberi taufik oleh Allah, belum diberi hidayah gitu, mungkin pas ke SMP sudah balik Ustadz, tapi tertinggal sholat, dan apa namanya, sekarang kan sudah alhamdulillah gitu. Itu yang dulu di taubatnya seperti apa? Apakah di kodo apa gimana Ustadz? Ya, terima kasih. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair atas pertanyaannya, bagus. Maka jawabannya begini. Ibadah yang mempunyai batas waktu, ada awal waktu, ada akhir waktu. Seperti sholat, kan ada awal waktu, ada akhir waktu. Itu tidak boleh dikerjakan di luar waktu tanpa ada sebab syar'i. Jadi kalau ditinggalkan dengan sengaja, tanpa ada alasan yang benar, dibenarkan oleh syariat, padahal kita diwajibkan, sudah diwajibkan, tapi ditinggalkan dengan sengaja, maka tidak ada qadha atasnya. Yang ada adalah bertaubat kepada Allah, sebenar-benar taubat. Termasuk di dalamnya juga ibadah puasa. Kan dia ada batasan, tidak boleh mengerjakan ibadah puasa di luar Ramadan. Di luar Ramadan, barang siapa yang meninggalkan ibadah puasa Ramadan di luar Ramadan, maka tidak sah puasa Ramadannya. Nah, barang siapa yang dia meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, sampai datang mungkin Ramadan selanjutnya, tetapi dia tidak mengqadanya, dia hanya bertobat dengan sebenar-benar tobat. Dengan sebenar-benar tobat artinya apa? Dia harus benar-benar bertobat sehingga dosa-dosa meninggalkan sholat, meninggalkan hal-hal yang wajib tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, kaedahnya itu ibadah ada batasan waktunya enggak? Ada awal akhirannya enggak? Kalau ada, enggak ada qadha. Yang ada hanya cuma bertobat kepada Allah. Cukup kiranya.